Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita masih di bab atau masih di bab ikhlasuddin lillah di halaman 30, mengulang penjelasan Ibnul Qayyim tentang keutamaan mempelajari ilmu at-tauhid, karena ilmu tauhid membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, baik yang terkait dengan perbuatannya maupun yang terkait dengan nama dan sifatnya. Waqala Ibnul Qayyim rahimahullah, halaman 30 bagian bawah ya. Waqala Ibnul Qayyim rahimahullah, kata Ibnul Qayyim, syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumi. Syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumi. Nilai kemuliaan ilmu itu setingkat dengan nilai kemuliaan apa yang dipelajari. Karena ilmu itu mempelajari objek tertentu. Maka semakin mulia objek yang dipelajari, semakin mulia pula nilai ilmunya. Dan meskipun ini tidak ada dalil yang bisa kita baca dengan menunjukkan makna tekstual seperti itu, tapi secara bukti di lapangan masyarakat mengakui. Bahkan tidak hanya dalam masalah ilmu dunia, termasuk dalam masalah ilmu, ada bahkan tidak hanya dalam masalah ilmu agama, termasuk dalam masalah ilmu dunia. Kita memiliki hierarki yang berbeda antara mereka yang belajar ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu tata boga, atau ilmu apa misalnya, ilmu seni, dan seterusnya. Padahal semuanya S1. Ya. Tapi nilai kehormatannya beda. Sama-sama S1, tapi mereka yang belajar di UIM, ya, Universitas Islam Madinah, jurusan fikih dan usul fikih, dengan mereka yang belajar di UIN, Universitas Islam Nusantara, sama-sama jurusan fikih dan usul fikih tapi berbeda, karena yang dipelajari beda. Ya, kalau yang di UIM yang dipelajari memang betul-betul karyanya para ulama, kalau UIN karyanya para dosennya, ya. Baik. Sehingga pendekatannya karena beda, maka nilai ilmunya berbeda. Wala raiba anna ajalla ma'lumin wa a'zamahu wa akbarahu fa wallah alladzi la ilaha illa huwa rabbul alamin. Dan tidak diragukan lagi bahasanya objek ilmu yang paling mulia, yang paling agung, yang paling besar adalah Allah Ta'ala, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabbul Alamin, Qayyumus Samawati wal Ard. Dialah Zat yang menegakkan kehidupan yang ada di langit dan di bumi. Al-Malikul Haqqul Mubin, Sang Raja, Zat yang Maha Benar, Al-Mubin, yang jelas dalam memberikan penjelasan. Al-Mausufu Bil Kamal, yang memiliki sifat-sifat sempurna, kullihi, semuanya. Al-munazzahu an kulli aibin wa naqsin, yang tersucikan dari setiap aib dan kekurangan. Wa an kulli tamthilin wa tashbihin fi kamalihi, dan dia zat yang tersucikan dari adanya kesamaan dalam kesempurnaannya. Wa la raiba anna al-ilma bihi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ajallul ulumi wa afdaluha. Sehingga kita sangat yakin bahasanya ilmu yang membahas tentang Allah, tentang nama-namanya, sifat dan perbuatannya adalah ilmu yang paling agung dan ilmu yang paling afdal. Karena itulah al-ilmu bihi aslu kulli ilmin. Ilmu tentang Allah, belajar tentang Allah adalah pondasi setiap ilmu, wa mansya'uhu, dan landasan setiap ilmu. Faman arafa Allah arafa ma siwa, Maka siapa yang kenal Allah, maka dia akan mengenal selain Allah. Dan inilah prinsip Ahlussunnah. Orang harus mengenal Allah untuk kemudian bisa mengenali makhluknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan, sementara makhluk semuanya ciptaan Allah, maka untuk kenal makhluk harus kenal penciptanya. Dan ini berbeda atau bertentangan dengan perkataan orang sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Yang benar kebalikannya, man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa yang kenal Allah maka dia kenal siapa dirinya. Wa man jahila rabbahu, dan siapa yang tidak kenal Allah, fa huwa lima siwahu ajhal, maka dia semakin tidak kenal selainnya. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr menjelaskan tentang prinsip ini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah. Lupa Allah, itu maksudnya apa? Tidak mau mengenal Allah. Tidak mau mempelajari aturan dan syariat Allah. Apa hukumannya? Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah akan jadikan dia lupa terhadap apa yang bermanfaat baginya. Lupa Allah, Allah jadikan dia lupa diri. Sehingga tidak kenal Allah, maka Allah jadikan dia tidak kenal siapa identitasnya, siapa dirinya. Karena itulah prinsip yang benar tadi ya. Bukan sebagaimana yang dinyatakan oleh orang sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Allah. Yang benar kebalikannya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa yang kenal Allah maka dia akan mengenali siapa dirinya. Karena orang yang lupa Allah kata Al-Qur'an, maka Allah akan jadikan dia lupa kepada dirinya. Dan lupa kepada dirinya maksudnya dia akan meninggalkan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Fata'ammal hadhil ayah, kata Ibnul Qayyim, renungkanlah ayat ini. Tajidu tahtaha ma'nan syarifan azimah. Karena di bawahnya ada, engkau akan jumpai makna yang sangat mulia. Apa maknanya? Wa huwa anna man nasiya rabbahu ansahu dzatahu wa nafsah. Bahwa siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat dirinya lupa kepada fisiknya dan lupa kepada jiwanya. Falam ya'rif haqiqatahu, sehingga dia tidak kenal hakikat dari dirinya. Wala masalihahu, dia juga tidak kenal apa yang bermaslahat bagi dirinya. Bal nasiya ma bihi salahuhu wa falahuhu, bahkan dia akan melupakan sebab yang bisa mendatangkan kebaikan dan kebahagiaannya. Fi ma'ashihi wa ma'adihi, dalam kehidupannya ketika di dunia maupun di akhirat. Karena orang dibuat lupa oleh Allah terhadap dirinya sendiri, maka dia lebih sibuk untuk melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya dibandingkan yang menguntungkan dirinya. Allah jadikan dia untuk meninggalkan apa yang bermanfaat dirinya, sebaliknya Allah gantikan dengan kesibukan yang justru membahayakan dirinya. Itulah orang yang lupa diri. Oh, dia gak sadar kalau ternyata ini membahayakan dirinya. Dia gak ngerti, dia gak tahu kalau ini berbahaya bagi dirinya. Berarti orang ini lupa kepada dirinya. Fasara mu'attilan muhmalan, maka dia menjadi orang yang tersia-siakan, tidak pernah diperhatikan. Dia sendiri gak pernah memperhatikan dirinya sendiri. Sehingga dia tidak pernah berpikir apa yang kira-kira akan membahayakan diri saya kelak di hari kiamat. Apa yang akan membahayakan diri saya ketika saya menghadap Allah. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Karena dia melupakan dirinya. Baik, sederhana saja. Anak kecil itu tidak tahu tentang bagaimana kehidupan ketika tua. Maka orang tua mengarahkan, kowe kudu sinau, kowe kudu belajar ya. Biar nanti pintar, kemudian nanti bisa mendapatkan kehidupan yang layak nanti kalau kamu dewasa. Anak yang enggak gubris tentang masa depannya, apa yang dia pikirkan? Yang penting main saja, ngegame saja. Padahal anak ketika ngegame saja, nanti kira-kira lowongan pekerjaannya apa? Ya, buat game ya. Ya. Masih ada masa depannya ya. Ngegame saja itu akan berbahaya bagi masa depan sang anak. Maka orang tua mengingatkan. Nah, ketika Allah atau ketika orang tua tidak mengingatkan anaknya, sebarno wae, biarkan saja ini anak ngegame sak kapoke. Pokoknya yang penting dikasih makan saja, minta apapun dilayani, sampai akhirnya anak ini yang ada di pikirannya hanya sebatas apa, kartun dan animasi yang dibuat oleh manusia. Dia tidak pernah membayangkan kehidupan yang real. Yang ada dalam benak pikirannya hanya kehidupan khayalan, animasi-animasi yang dibuat oleh manusia. Dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan masa depannya. Sehingga ketika anak ini tidak diingatkan, maka bisa jadi dia tidak akan atau dia akan gagal untuk bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan. Bahkan dia enggak punya cita-cita. Karena kehidupannya hanya dijejali dengan itu-itu saja. Maka orang yang anak yang dikasih oleh orang tuanya, yang disayangi oleh orang tuanya akan diingatkan. Sehingga dia diatur, dia dikendalikan. Ini waktu, bukan waktunya untuk nonton, bukan waktunya untuk ngegame, bukan waktunya untuk diatur dia. Karena dia enggak sadar dengan dirinya sendiri. Orang tua yang menyadarkan. Walillahil matsalul a'la, Allah punya perumpamaan yang lebih sempurna. Allah sangat mencintai hambanya. Kita enggak tahu surga. Kita enggak tahu neraka. Karena kita enggak tahu, akhirnya kita melakukan berbagai macam aktivitas yang bisa jadi itu membahayakan masa depan ketika di akhirat. Kalau kemudian sang hamba dibiarkan, biarkan saja. Maka hamba akan melakukan aktivitas apapun yang itu mengancam kebahagiaan masa depannya. Namun kalau seorang hamba diingatkan oleh Allah, maka Allah beri taufik kepadanya, Allah kasih hidayah kepadanya untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat baginya kelak di hari kiamat. Fasara mu'attalan wa muhmala. Maka sang hamba ini menjadi orang yang tersia-siakan. Hidupnya hanya sia-sia untuk sesuatu yang tidak ada nilainya. Bimanzilatil an'ami sa'ibah, seperti binatang as-sa'ibah. Sa'ibah itu apa, Pak? Unta yang dibiarkan saja. Kan orang musyrikin itu memiliki aturan, ada unta tertentu yang dia mereka kasih aturan karena sebab tertentu. Misalnya ada unta saiba, ada unta hama. Unta saiba itu maknanya adalah unta yang dia dibiarkan. Enggak boleh diganggu, enggak boleh disentuh, enggak boleh dikasih makan, enggak boleh dikasih minum, biarkan saja, lepas. Itu namanya unta saiba. Dia punya nilai, tapi ketika dia dibiarkan, ya akhirnya enggak ada nilainya. Naik menaiki saja enggak boleh. Itu unta saiba. Bal rubbama kanatil an'amu akhbara bimasalihiha minhu. Bahkan bisa jadi binatang itu lebih paham tentang apa yang bermanfaat bagi dirinya dibandingkan orang ini. Lalu apa manfaat hidup ketika kita cuma dibiarkan begitu saja? Yang dipikirkan hanya nyari makan, yang dipikirkan hanya untuk yang penting nyenyak di dunia. Sementara itu bisa mengancam keselamatan dia ketika di akhirat. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim, orang yang tidak kenal dan melupakan dirinya sendiri. Sehingga siapa yang lupa Allah, maka dihukum oleh Allah jadi apa? Melupakan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Saya pernah ngasih contoh, dan waktu itu jamaahnya cukup banyak, di sebuah masjid yang kebanyakan jamaahnya karyawan. Karyawan, kemudian para pegawai-pegawai kantor dan seterusnya. Seusai sholat duhur, disuruh ngasih kultum, tapi kultumnya 17 menit ya, ditambah jadi 70 menit waktu itu. Jadi saya kasih contoh, orang yang lupa kepada Allah akan dibuat oleh Allah melupakan dirinya sendiri. Contohnya, karena waktu itu banyak yang bawa HP, dan contohnya ada orang yang dia selalu sibuk mencari berita, berita, berita. Dia baca berita, berita dibaca. Tapi dia enggak mau untuk terbuka terhadap ilmu. Buku pelajaran agama dia tinggalkan, dia beralih ke baca berita. Ini kan sama-sama membaca, Pak. Ini baca capek, ini baca juga capek. Tapi ada orang yang dibuat lupa oleh Allah, lebih sibuk baca berita dibandingkan baca buku pelajaran ilmu. Akhirnya mereka perhatian, HP-nya ditinggal ngaji ya. Alhamdulillah ngefek kan gitu. Ya, jadi ada orang yang dibuat oleh Allah sibuk dengan bid'ah dan meninggalkan sunnah. Bahkan ketika sunnah dihadirkan, dia tentang. Sunnah dihadirkan, ada orang yang mengamalkan sunnah, dimusuhi. Orang ini gak pernah berurusan dengan bid'ahnya. Dia cuma pendatang misalnya. Gak pernah nyinggung masalah bid'ah. Gak pernah mengingkari perbuatan bid'ah. Tapi dia dimusuhi karena melakukan sunnah. Ini contoh orang yang dibuat lupa oleh Allah. Sehingga dia tinggalkan yang bermanfaat dan dia pilih yang tidak bermanfaat. Ada orang yang dibuat oleh Allah lebih sibuk untuk melakukan hal yang makruh atau bahkan yang haram waliyadzu billah, tapi dia tinggalkan kegiatan yang sifatnya ibadah. Sama-sama membaca, tapi yang satu membaca berita, yang satu membaca berita, yang satu membaca ilmu agama dan seterusnya. Insyaallah kita bisa memahami ya. Wal maqsudu, intinya adalah annal ilma billahi aslu kulli ilmin. Ilmu tentang Allah adalah prinsip segala ilmu. Wa huwa aslu ilmil abdi bi sa'adatihi. Dan ini merupakan pondasi dari ilmunya para hamba untuk bisa mendapatkan kebahagiaannya. Wa kamalihi, dan kesempurnaannya, serta kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Sampai di sini keterangan Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Wa man ayqana hadza biqalbi, lalu komentar penulis, siapa yang meyakini hal ini dengan hatinya, kanat nafsuhu indahu ahwana alaihi min ay yuqaddima rahatahu wa ladzatahu ala mardati rabbih, maka jiwanya akan terasa lebih ringan untuk tidak mendahulukan kesempatan beristirahat dan menikmati kehidupan namun meninggalkan kesempatan untuk meraup ridha Allah. Hadza fi ma'rifati qadra nafsihi, ini kalau orang kenal siapa dirinya. Wa amma fi ma'rifatihi qadra rabbih, namun ketika orang itu kenal bagaimana kemuliaan Rabb-nya, fa inna dzalika yurisu haya'an minallahi wa mahabbatan lahu, maka ini akan menyebabkan dia merasa malu di hadapan Allah dan sangat mencintainya. Wa ta'alluqu qalbihi bihi, dan hatinya akan bergantung kepadanya. Wa syauqa ila liqa'ihi, dan rindu untuk ketemu dengannya. Wal unsa bihi, dan merasa tenang ketika dia dekat dengan Allah. Wal inabata ilaihi, kembali kepada Allah, takut kepadanya, lari dari makhluk, kembali kepada Allah. Wan nasu yatafawatuna fiha tafawutan la yuhsihi illa alladhi arrafahum binafsi, dan orang dalam masalah seperti ini bisa memanage dirinya sejauh mana dia kenal Allah, itu bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang tidak ada yang mampu untuk mengetahui kecuali orang yang kenal siapa dirinya, dan dia bisa mengetahui dengan hatinya min ma'rifatihi ma akhfahu an siwahum, dia bisa tersingkap bagi hatinya untuk bisa mengenal sesuatu yang tidak dikenal oleh orang lain. Waqad qala a'raful khalqi bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan makhluk yang paling paham tentang Allah pernah mengatakan, La uhsi sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsi. Aku tidak mampu untuk menyebutkan semua pujian yang menjadi hakmu. Kama athnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Pengakuan seorang hamba yang sangat lemah di hadapan Allah, ketika dia banyak zikir, itu tidak merasa kalau dia sudah puas berzikir. Tapi dia merasa mohon ampun kepada Allah karena masih banyak yang kurang, sampai diikrarkan, La uhsi sana'an alaika anta. Aku tidak mampu untuk menyebutkan semua pujian bagimu. Kama athnaita ala nafsik. Sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Hamba memuji Allah dengan Allah memuji dirinya sendiri. Mana yang lebih sempurna? Jauh lebih sempurna Allah memuji dirinya sendiri. Jadi pujian yang kita berikan kepada Allah itu hanya sebagian kecil dari pujian Allah kepada dirinya sendiri. Masih banyak pujian yang belum kita berikan kepada Allah. Yang ini menunjukkan keterbatasan kita dalam mensyukuri nikmat Allah dan memuji Allah Azza wa Jalla. Wa akhbaro annahu subhanahu yaftahu alaihi yaumal qiyamah min mahamidihi bima la yuhsinuhu al'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu bahwa Allah Ta'ala akan mengajarkan kepada beliau pada hari kiamat pujian-pujian yang saat ini belum Allah berikan kepada beliau. Yang dimaksud mahamid, pujian di sini adalah al-asma'ul husna was-sifatul ula. Nama dan sifat Allah yang sempurna. Ada nama yang belum Allah ajarkan kepada sang Nabi. Demikian pula sifat-sifatnya yang belum Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada orang yang dekat dengan orang lain, ya. Misalnya teman sekolahnya, teman dekatnya, ajudannya, asistennya. Ketika kita mau bertanya, kalau saya mau mengenal tokoh A itu tanya kepada siapa? Oh, tanya kepada muridnya ini. Dia yang paling dekat dengan beliau. Berapa persen yang bisa diceritakan oleh muridnya? Gak mungkin 100%. Mungkin murid hanya bisa bercerita 70%-nya, 60%-nya dari kehidupan gurunya. Sementara masih banyak rahasia sang guru yang belum diketahui oleh orang lain. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali nama-nama Allah, sifat-sifat kemuliaannya yang belum diketahui oleh makhluk dan belum Allah ajarkan kepada makhluk. Kemudian kita kembali membaca perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wal mahabbatu wasyauqu tabi'un li ma'rifatihi wal ilmi bihi. Rasa cinta dan rindu untuk ketemu Allah itu mengikuti seberapa jauh orang mengenal Allah dan memiliki ilmu tentangnya. Fakullama kana al-ilmu bihi atam. Maka ketika pengetahuan seorang hamba tentang Allah itu lebih sempurna, kanat mahabbatuhu akmala. Maka kecintaannya kepada Allah akan lebih sempurna. Faman kana yu'minu billahi wa asma'i wa sifatihi wa bihi a'rafa kana lahu ahabba. Siapa yang beriman kepada Allah, nama dan sifatnya, dan dia berusaha untuk mengenal Allah, maka dia akan lebih mencintai Allah. Wa kanat laddatuhu bil wusuli ilaihi wa mujawaratihi wan nadhri ila wajhi wa sima'i kalamihi atamma. Sehingga nantinya kesempatan dia untuk semakin bisa menikmati ketemu Allah, berada di sisinya, melihat wajahnya, mendengar kalamnya akan semakin sempurna. Orang bisa enggak terbius dengan indahnya suara? Kita sering melakukannya. Misalnya kita nonton YouTube, kemudian kita cari yang judulnya As-sautu minal jannah. Suara dari surga. Isinya murotal. Ya. Kita mendengarkan dan kita bisa menikmati indahnya suara. Maka orang bisa kena syahwat karena suara. Keindahan suara murattal, kemudian muncul, merasa tenang, merasa nyaman. Ini bagian dari pengaruh suara. Karena itulah suara yang paling indah, suara kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dalam kondisi dia ridha kepada hambanya, terasa nikmat untuk didengar oleh sang hamba. Dan bagian dari kenikmatan yang ada di surga adalah suara surga. Suara air, suara burung, kemudian nyanyian bidadari, suara anginnya yang belum pernah didengar oleh manusia. Tayyib. Karena itu keindahan ketika seorang hamba bersama Allah itu dia tidak hanya sebatas melihat wajah. Tidak hanya sebatas melihat wajah Allah, tapi termasuk juga yang bisa dirasakan oleh hamba nikmatnya ketika dekat dengan Allah adalah suaranya. Wasima'i kalamihi atam, kata Ibnu Qayyim, kesempurnaan seorang hamba untuk bisa menikmati ketika mendengar kalam Allah akan semakin sempurna. Wa kamalul 'abdi bihasabi hatainil quwatain. Dan kesempurnaan hamba itu tergantung dari dua kekuatan ini, yaitu al-ilmu wal hubbu. Seberapa paham dia tentang Allah dan seberapa jauh dia mencintai Allah. Wa afdalul ilmi al-ilmu billah. Dan ilmu yang paling afdal adalah ilmu tentang Allah. Ada orang yang kenal, tapi semakin kenal makin benci. Makin kenal makin benci. Karena itu kedekatan seseorang dibangun dari dua hal ya. Mengetahui dan mencintai. Kalau mengetahui saja, belum tentu mencintai. Makin ngerti, makin benci. Contohnya, orang yang hasad. Ya. Dia ngerti tetangganya baru beli motor. Baru satu motor. Begitu bertamu ke rumahnya, ternyata ada 10 motor. Makin benci dia. Kemudian ternyata makin dicari-cari identitas orang ini, makin tahu dia, ternyata kekayaannya banyak sekali, makin benci. Akhirnya dihentikan kegiatannya daripada loro hati. Ya. Maka ada orang yang semakin mengenal orang lain semakin benci. Itu orang kalau sudah punya penyakit hasad. Musuh juga seperti itu ya. Musuh. Muslim dengan kafir. Kita misalnya mengenal orang yang paling kita benci di dunia ini. Siapa misalnya? Misalnya sebut saja saat ini yang sedang kita benci adalah Bashar al-Assad atau siapa misalnya? Perdana Menteri Israel sekarang siapa? Masih Benjamin. Atau siapapun musuh-musuh Islam. Termasuk misalnya pemimpin Buddha yang membantai kaum muslimin di Rohingya. Kita makin kenal dia, makin gergeten. Maka ini al-ilmu wal-bughdu. Ini gabungan dari ilmu dan kebencian. Makin kenal, makin benci. Silakan baca biografi siapa? Biografi tokoh yang membantai kaum muslimin. Kita membaca itu dengan makin gergeten. Kalau dia ada di sini tak selamat rokok. Itu kalau ngerokok ya. Ini contoh yang enggak benar. Jadi al-ilmu wal hubbu ini dua pilar ketika orang ingin semakin mengenal Allah dan bisa menikmati kedekatan dengan Allah. Karena itulah afdhalul ilmi ilmu billah. Ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Allah. Wa a'lal hubbi al-hubbu lahu. Dan cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah. Karena itulah akmalul ladzati bihasabihima. Kesempurnaan seseorang untuk bisa menikmati kedekatan dengan Allah tergantung dari dua hal ini. Semakin kenal Allah dan semakin cinta Allah. Wallahul musta'an. Qala Malik bin Dinar rahimahullah. Kata seorang ulama Malik bin Dinar, mungkin zaman tabi'in ya. Kharaja ahlu dunya minad dunya. Seorang pemuja dunia keluar dari dunia. Keluar dari dunia itu maksudnya mati. Seorang pemuja dunia, orang yang berusaha untuk mengejar dunia yang dipikirannya cuman hanya ada dunia. Ketika mereka mati, walam yadzuku athyaba ma fiha. Dia belum bisa merasakan apa yang paling lezat di dunia. Qalu, beliau ditanya, "Wa ma huwa ya Aba Yahya? Apa yang paling lezat di dunia wahai Abu Yahya?" Qala, kata Malik bin Dinar, "Ma'rifatullah." Ma'rifatullah azza wa jal, mengenal Allah azza wa jal. Karena itulah semakin kuat pengenalan hamba kepada Rabb-nya, maka dia akan semakin rindu untuk ketemu dengannya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illah." Tidak ada waktu untuk beristirahat bagi mukmin selain ketika dia ketemu Allah. "Faman kanat rahatuhu fi liqa'illah faka'annama qad." Karena itu siapa yang kesempatan istirahatnya dia taruh ketika dia ketemu Allah, maka seolah-olah qad di sini, cuman qad titik ya. Nah, di sini ada fi'il yang mahdzuf, kata kerja yang dibuang. Faka'annama qad, qad itu artinya apa? Telah. Maka seolah-olah dia telah. Ada fi'il yang terbuang, telah apa? Seolah-olah dia telah qad hasalal iman atam. Maka seolah-olah dia telah mendapatkan iman yang sempurna. Sehingga bagi mukmin kesempatan beristirahat yang sejati adalah ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nahu, maknanya annahu idza balagha imanahu hadzal mablagha minal unsi. Ketika seorang hamba imannya telah mencapai titik kecintaan ini kepada Allah dan ketenangan hatinya dengan Allah, faqad wasal, maka dia telah berarti, maka berarti dia telah sampai puncak cinta. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan mereka hatinya tenang dengan zikrullah. Dan ini karakter yang saling berdampingan, mukmin dan itminan. Dia mukmin kepada Allah, kemudian tenang dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah maka hati akan bisa menjadi tenang. Apa yang dimaksud dengan zikrullah di sini? Zikrullah memiliki dua makna. Zikrullah itu frase ya. Frase terdiri dari apa? Dua kata. Zikrun dan Allah. Kunci masjid itu frase. Terdiri dari dua kata, kunci dan masjid. Baik. Zikrullah terdiri dari dua kata, zikrun dan Allah. Zikrun artinya peringatan, Allah artinya zat Allah. Allah artinya Allah. Nah, frase dalam bahasa Arab kata yang belakang namanya apa? Mudhaf ilai. Nah, mudhaf ilai dalam frase itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Maka kata Allah bisa menjadi statusnya dalam kalimat, bisa menjadi fa'il pelaku, bisa menjadi maf'ul objek. Baik, kita maknai terlebih dahulu kata Allah menjadi maf'ul. Jika zikrullah dipahami bahasanya kata Allah di sini maf'ul, maka maknanya adalah mengingat Allah. Zikrullah maknanya mengingat Allah. Dan Allah katakan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang? Lah terus mengingat Allah di sini maknanya apa? Mana yang pertama? Mengingat Allah di sini adalah membaca kalimat-kalimat thayyibah. Membaca zikir, tahlil, tasbih, tahmid dan seterusnya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat tenang sang hamba. Dan makna yang kedua yang dimaksud mengingat Allah di sini adalah menyebut nama Allah ketika bersumpah. Sehingga orang akan menjadi tenang ketika lawannya itu bersumpah berani menyebut nama Allah. Saya kasih utang Bapak, tapi tolong dikembalikan tahun depan. Baik, siap. Demi Allah, saya akan komitmen dengan janji ini. Sampai dia menyebutkan, demi Allah. Wah. Akhirnya dia tenang. Orang ini sudah bersumpah. Sampai berani menyebut nama Allah. Maka akan membuat tenang lawan bicara. Sehingga sejalan dengan makna firman Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innu al-qulub. Bukankah dengan menyebut nama Allah, hati itu akan jadi tenang? Jika kamu ingin menegaskan sesuatu ke orangnya masih ragu, demi Allah, saya jujur. Maka dia akan lebih tenang. Baik, ini makna zikrullah yang pertama. Kata Allah sebagai apa tadi? Objek. Kemudian berikutnya kata Allah sebagai subjek. Ketika kita maknai maf'ul bih di sini sebagai subjek, maka makna dari zikrullah adalah peringatan yang Allah berikan. Peringatan yang Allah berikan. Zikrullah berarti peringatan dari Allah yang Allah berikan. Dan itulah Al-Quran dan semua wahyu yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan makna yang kedua ini sejalan dengan beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran, seperti firman Allah di surat Al-Jumu'ah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah terdengar adzan, maka tinggal di hari Jumat, maka tinggalkan jual beli dan bersegeralah menuju zikrullah. Bersegeralah menuju zikrullah, maksudnya bersegeralah menuju Jumatan. Padahal Jumatan isinya tahlilan atau salawatan. Isi Jumatan itu apa? Tahlilan atau salawatan? Isinya peringatan. Memberikan peringatan dari Al-Quran maupun Sunnah. Termasuk juga firman Allah di surat Az-Zukhruf. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa yang berpaling dari zikrullah, maka aku jadikan setan sebagai untuk selalu melekat dengannya, sehingga setan akan menjadi qarin, teman dekatnya. Dan makna zikrullah di sini atau zikrur rahman di sini adalah peringatan yang Allah turunkan, yang diturunkan oleh Ar-Rahman. Siapa yang enggak mau belajar Quran, maka nanti jadi temannya setan. Siapa yang enggak mau belajar ilmu agama, maka nanti jadi temannya setan. Berpaling dari sesuatu itu kan berarti tidak mau belajar. Saya berpaling dari si A, itu berarti enggak gobri si A. Mbok si A bengak-bengok, si A mati, si A ngapain, Jadi ya godhong ora tak soek, jadi ya banyu ora tak cawuk, kata orang ya. Dia tidak gubris dengan si A. Wa may ya'syu an dzikri rahman, berarti enggak gubris dengan peringatan Allah, tidak mau belajar ya, tidak mau mendekat kepada peringatan Allah. Kata Allah ancamannya, tak jadikan setan jadi temannya. Atau firman Allah di surat Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini makna zikrullah yang kedua, dan insya Allah ini yang lebih mendekati. Fakaifa, kemudian kita kembali kepada penjelasan Ibnu Qayyim. Fakaifa biman ishtaqa ila luqya rabbi. Bagaimana dengan orang yang dia selalu rindu untuk ketemu dengan Rabb-nya? Walam yastauhish min mufaraqatil ashab. Sehingga dia tidak merasa ketakutan ketika harus berpisah dengan kawan-kawannya. Karena dia dekat dengan Allah. Maka kalaupun dia harus meninggalkan kawannya, dia harus meninggalkan keluarganya, dia harus meninggalkan lingkungannya, dia merasa tenang, tidak merasa ketakutan, karena dia akan tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya apa? Ketika mati itu tidak takut. Apa yang paling ditakutkan oleh orang ketika mati, Pak? Utang satu ya. Disebut di nomor satu. Orang paling khawatir kenapa dia takut mati adalah masalah masa depan keluarganya. Wah. Kebersamaan dia dengan anggota keluarganya terputus selamanya sampai akhirat. Kalau dia sama-sama mukmin bisa ketemu, kalau yang satu mukmin yang satu kafir terpisah selamanya. Orang yang punya kerinduan kepada Allah, orang yang punya kerinduan kepada Allah, medan perang ada di hadapannya. Senjata musuh mengarah kepadanya. Peluang mati mungkin besar. Tapi bagi dia, saya sebentar lagi akan kembali kepada zat yang lebih aku cintai dibandingkan keluargaku, dibandingkan hartaku, dibandingkan. Kata beliau, itu berawal dari itmi'nanul qalbi bidzikrillah hatta ishtaqa ila luqya rabbi. Ketenangan seorang hamba ketika dekat dengan Allah sehingga dia rindu untuk bertemu Allah dan dia tidak merasa takut ketika berpisah dengan al-ashab, berpisah dengan kawan-kawan dekatnya. Qala Adi ibn Adi. Adi bin Adi bercerita, kataba ilayya Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah menuliskan sebuah surat kepadaku. Amma ba'du, fa inna lil imani fara'idu wa syara'i'u wa hududan wa sunana. Iman itu punya kewajiban, punya batasan syariat, punya batasan-batasan dan sunnah-sunnah. Faman istakmalaha istakmalal iman. Siapa yang menyempurnakan, mengerjakan yang wajib, mengejarkan yang sunnah, mengikuti batasannya, ini enggak boleh tinggalkan. Ini wajib laksanakan, ini hindari dia hindari. Maka dia akan menyempurnakan iman. Wa man lam yastakmilha, sementara siapa yang tidak sempurna, lam yastakmilil iman, maka imannya tidak sempurna. Kadang ada satu dua wajib yang dia tinggalkan. Masih banyak sunnah yang dia tinggalkan. Kadang batasan Allah dia langgar, maka imannya tidak sempurna. Fa in a'ish fa sa'ubayyinuha lakum hatta ta'lamu biha. Kalau Allah memberikan saya kehidupan yang panjang, nanti akan aku jelaskan tentang ini kepada kalian. Hatta ta'lamu biha, sampai kalian paham betul. Wa in amut, Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, kalaupun saya mati, fama ana ala suhbatikum biharis. Kalaupun saya mati, saya tidak punya apa ya, semangat besar untuk bisa ketemu kalian. Kalau mati ya sudah mati. Artinya beliau rindu untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah kita sempurnakan pembacaan kitab ini di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.